Bagaimana kita masih pada bab maja atau bab ayat bab tentang dalil-dalil yang datang yang warid tentang masalah at-tabayyun dan bahasanya at-tabayyun syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita baca pula ayat-ayat yang dibawakan oleh al-Musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini yang menunjukkan bahasanya at-tabayyun al-tiyawa merupakan kesyirikan, merupakan syirkun muharram. Dikarenakan at-tabayyun yang menganggap sial satu yang dia anggap hal tersebut membawa kesialan dan tidak tersangkut satu tahunnya. Ini adalah minat al-jahiliyah, termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang musyrikin yang qayyaru Nabi Musa wa mamma'a, mereka orang-orang musyrikin perpatayun, yakni mengusir Musa dengan orang-orang yang bersamanya, di mana orang-orang musyrikin menganggap bahasanya musibah, bencana dan segala macam bentuk kesialan yang terjadi disebabkan karena adanya Musa, Nabiullah Musa. Begitu pula orang-orang yang beriman bersamanya membawa sial. Padahal justru sebaliknya, al-anbiya, para nabi-nabi, wassalihun dan orang-orang saleh, ini sebab barokah, sebab diturunkannya rahmat minallah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus dirimu kecuali sebagai rahmat kepada alam semesta. Fa'arsal rusul, maka diutusnya para rasul bukan membawa kesialan, namun justru membawa al-barakah wa rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengajak kepada as-siratul mustaqim, mengajak kepada al-huda petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun justru kesialan, musibah, bencana bukan disebabkan karena orang-orang saleh, tapi disebabkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, menyelisih Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada para rasul untuk membantah ucapan orang-orang musyrikin yang menuduh bahasanya yang kesialan dari para nabi. Maka para nabi menjawab, sesungguhnya kesialan kalian itu bersama kalian, yakni bisa bagiku, bisa berbangga perbuatan kalian sendiri. Kalian berbanci kepada Allah, kalian tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah timpakan musibah, Allah timpakan bencana. Nah, ini kurasa dari pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pada pesan Rasulullah ta'ala, wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwar wa la tiyar wa la ama wa la safar akhraja. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiara, tidak ada hama, dan tidak ada bulan safar. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaq alaih. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menampilkan beberapa perkara. Namun penafian yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, yaitu menafikan adanya penyakit yang menular ataupun menafikan tiara, kenal makhluk rasulah. Yang pertama adalah la'an, tidak ada penyakit menular. Maksudnya bukan berarti tidak ada penyakit menular secara syariat, tapi maksud dari Rasulullah SAW di sini tidak ada penyakit menular sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Jahiliyah. Di mana orang-orang Jahiliyah dulu meyakini bahwasanya penyakit-penyakit itu menular tanpa kehendak dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Menular dengan sendirinya, keluar dari masyiat atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamikan di dalam al-Islam. Karena segala sesuatu yang terjadi, baik itu min khairin aw syarr, kebaikan-kebaikan yang ada, kejelekan-kejelekan yang ada, semua yang terjadi itu dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk darinya adalah penyakit menular. Maka ini yang dinafikan oleh Rasulullah SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular, yakni tidak ada penyakit menular ya, sebagaimana diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Mereka meyakini bahwasanya penyakit menular itu menular dengan sendirinya, keluar dari ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan maksud dari Rasulullah SAW di sini menafikan adanya penyakit menular secara hakikat, tidak. Karena di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW justru mengibat dan menetapkan ada yang namanya penyakit menular. Oleh karena itu di dalam syariat kita diperintahkan untuk seorang itu menjaga diri, menjaga diri sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Firra minal majdud, firaraka minal asad." Larilah kalian dari penyakit majdud. Dan ini sebuah penyakit yang dapat menular. Dikatakan di antara maknanya adalah penyakit kusta. "Firaraka minal asad," sebagaimana kamu lari dari hewan buas. Perintah dari Rasulullah SAW untuk menghindar dari penyakit-penyakit menular, melaksanakan sebab-sebab ikhtiar yang dapat menjaga seseorang dari penyakit menular. Nah, begitu juga bimbingan Nabi SAW terkait dengan penyakit ta'un, yakni penyakit yang menular pula. Idza sami'tum at-ta'un fi balad, apabila kalian mendengar tersebarnya penyakit ta'un dalam satu tempat, satu daerah, maka janganlah kalian itu masuk ke daerah tersebut. Dan orang yang berada di sini, yang terkena wabah di daerah tersebut, jangan keluar. Maksudnya, agar tidak menyebar penyakit tersebut. Maka itu juga bimbingan dari syariat, bimbingan dari Nabi SAW, agar yang namanya penyakit itu tidak menular, tidak menyebar. Orang yang berada di luar itu tidak masuk sehingga tidak tertular. Orang yang di dalam itu tidak keluar sehingga menular yang lainnya. Nah, dan pada hakikatnya ini menunjukkan kama syariat Rasulullah SAW, menunjukkan sempurnanya syariat Rasulullah SAW, di mana dari bimbingan Rasulullah SAW saja kita diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menyebabkan penyakit itu menular. Nah, maka dari bimbingan Nabi Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini kita bisa pahami salahnya orang-orang yang bersikap tidak peduli, tidak berikhtiar, tidak mengambil sebab-sebab terjaganya diri dari penyakit dengan alasan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemasalan contohnya apa yang sedang kita hadapi ini, wabah yang sedang kita hadapi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya. Di mana sebagian orang acuh di dalam melaksanakan protokol yang memang dijelaskan oleh ahli medis, orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang tersebut, untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, ini dan itu. Itu sebagai bentuk preventif, penjagaan diri dari penyakit yang menular yang sedang kita hadapi ini. Dan ini juga dibimbing oleh Rasulullah SAW. Namun sebagian orang acuh dan mengatakan kalau takdirnya terkena penyakit, maka ya terkena. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi dia tidak melaksanakan apa yang menjadi protokol dari kesehatan tersebut. Upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar untuk penyakit tersebut tidak menular. Nah, maka pada akhirnya orang-orang seperti ini tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di antara mintanya tawakkul kepada Allah. Di antara bentuk kesempurnaan tawakal kepada Allah adalah fi'lul asbab, mengerjakan sebab-sebab. Ketika seorang tawakal kepada Allah ingin dirinya tidak terkena penyakit, maka di antara bentuk kesempurnaan tawakalnya adalah justru melaksanakan sebab-sebab yang dapat menjaga dirinya dari penyakit tersebut. Justru ini termasuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tiyaram, dan tidak ada tiyaram. Dan tiyaram atau tadayyun telah kita jelaskan definisinya pada pertemuan sebelumnya, yaitu at-tasya'um di mar'i au ma'lumin au masmu', menganggap sial sesuatu yang dia ketahui, dia dengar, ataupun dia lihat, padahal hal tersebut tidak ada sangkut pautnya. Semisal ketika ada cecak jatuh misalnya, ini pertanda demikian dan demikian. Atau masalah ketika melihat kucing hitam melewatinya, ini pertanda muncul kesialan. Atau tiba-tiba kaca pecah, atau tiba-tiba muncul burung-burung jenis tertentu kemudian bersuara di sekitar rumahnya, meyakini bahwasanya ini ada pertanda-pertanda khusus, padahal tidak ada sangkut pautnya. Ini disebut akidah tatayyun, dan ini adalah akidah yang syirik. Nah, kata Rasul, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarat itu adalah keyakinan syirik. Yang wajib adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan insyaallah nanti kita akan baca hadis ini. Dan ini syahid dari al-hadis yang ini beliau jelaskan di dalam bab ini, di mana Rasulullah SAW menafikan tiarah. Dan biasanya keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wala hama, dan tidak ada hama. Hama itu sejenis burung yang biasa keluar di malam hari, kata ahli lugah. Dan dikatakan hama itu burung hantu. Hama itu seperti buma, burung hantu yang biasa berburu di malam hari. Di mana orang-orang jahiliyah meyakini ketika muncul burung hantu itu pertanda atau akan ada orang yang meninggal, atau itu sebagai dalil bahwasanya ada orang yang meninggal di sekitar tersebut, atau ada arwah orang-orang yang meninggal di sekitar tempat tersebut sehingga ada burung hantunya. Maka dasar keyakinan seperti ini juga keyakinan yang pada hakikatnya tatayyun, syirk billahi azza wa jalla, tidak ada sangkut pautnya burung dengan kesialan yang datang. Tidak ada sangkut pautnya antara burung bersuara dengan akan muncul atau itu sebagai dalil adanya kematian seseorang. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan kosong yang tidak memiliki landasan. Nah, dan di dalam Islam, seorang muslim itu diperintahkan untuk bersikap ilmiah, tidak mendasari keyakinan dan prinsipnya semata-mata dengan katanya dan katanya. Nah, kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW, dan tidak ada bulan Safar. Ini juga semakna, yakni bulan Safar di mana orang-orang jahiliyah meyakini ada kesialan di situ. Sebagian yang mengatakan bahwasanya bulan Safar adalah bulan yang kurang pas untuk abdu zawaj, untuk menikah. Maka ini juga dinafikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada sangkut pautnya antara bulan Safar dengan kesialan yang terjadi ketika seorang menikah di bulan tersebut. Nah, ini juga kita yang wabila. Dan apabila kita memperhatikan, ada sebagian masyarakat ini masih mempraktikkan hal-hal seperti ini, mencocokkan tanggal calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita, kemudian menentukan tanggal pernikahan sesuai dengan faedah-faedah yang mereka buat. Di mana kalau mereka tidak menentukan tanggal sesuai dengan kaidah mereka, di luar kaidah tersebut, ini akan muncul kesialan-kesialan. Makanya seperti ini pula dinafikan di dalam al-Islam. Tidak ada salah tautnya hal-hal yang seperti itu. Nah, maka ini pada nilainya juga salah satu contoh akidah patoyun atau tiang. Sehingga syarat dari hadis ini adalah pada sabda Rasulullah SAW, wana tiarah, dan tidak ada tiarah. Di mana tiarah ini adalah sesuatu yang dinafikan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang seperti itu. Nah, kemudian qala musannif rahimahullah ta'ala wa zaka muslim, dan al-imam muslim menambahkan pada riwayatnya, wala naw'a wala gul. Wala naw'a, tidak ada bintang dan tidak pula hantu. Walau tidak ada bintang di sini adalah tidak ada bintang yang sebagaimana diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Di mana termasuk keyakinan orang jahiliyah terdahulu, mereka meramal dengan rasi bintang. Sampai sekarang pun masih praktek-praktek jahiliyah itu dipraktekkan, yang biasa disebut sebagai horoskop atau zodiak. Nah, maka ini juga dinafikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu pautnya rasi bintang tertentu dengan penentuan nasib seseorang yang lahir pada bulan-bulan tertentu. Walaupun yang kedua, tidak ada hantu. Ini semacam, nah, kalau bahasa kita makhluk, yakni maksudnya kata Rasulullah SAW di sini, kata para ulama maksudnya lagu di sini, lagu mudharat, tidak ada hantu yang memudaratkan. Ketika seorang kuat tawakal kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka penampakan-penampakan seperti itu tidak akan memudaratkannya. Gimana sering terkadang seseorang ditampakkan padanya penampakan, dan ini termasuk kemampuan dari al-jin, terkadang bisa menampakkan dirinya, bahkan bisa merubah wujudnya menjadi bentuk-bentuk tertentu, menjadi binatang atau bahkan menyerupai manusia. Maka ketika jin-jin atau syaitan itu tadi menampakkan dirinya dengan surah, dengan bentuk yang menakutkan, maka kata Rasulullah, tidak ada yang memudaratkan. Ketika seorang itu kuat tawakalnya kepada Allah, maka mereka tidak akan memudaratkan. Dengan zikrullah tabaraka ta'ala, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia mampu, maka syaitan, maka jin itu akan lari dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di antara bimbingan ketika melihat hal-hal yang seperti itu adalah dengan adzan. Sebagaimana hal ini Diriwayatkan oleh Imam Muhammad rahimahullah taala di dalam musnadnya, kata Rasulullah SAW, "Idza tafawwada fil ilah tabadilu bil adan." Apabila muncul penampakan, maka bersegeralah adan. Bersegeralah untuk mengumandangkan adan. Karena pada hakikatnya yang namanya syaitan, syaitan-syaitan itu takut dan lari dari zikrullah tabaraka taala. Nah, sehingga pada hakikatnya tidak akan memudaratkan, tidak akan membahayakan seseorang penampakan-penampakan seperti itu. Beda seorang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, qala rahimahullahu taala wa lahu an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la diram wa yu'jibuni al fa'lu. Qalu wa man fa'lu qala al kalimatu thayyibah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al fa'lu. Tidak ada penyakit menular, tidak ada tiyarah, dan membuat diriku senang al fa'lu. Maka para sahabat bertanya, wa man fa'lu, apa itu yang disebut dengan al fa'lu? Qala al kalimatu thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan la adwa wa la tiyarah, tidak ada penyakit menular, begitu pula tidak ada tiyarah. Dan telah kita jelaskan maksudnya. Di mana maksud dari tidak ada penyakit menular di sini, penyakit menular yang sebagaimana diyakini oleh orang-orang jahiliyah, menular dengan sendirinya tanpa takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tiyarah dinafikan oleh Rasulullah SAW. Namun di sini terdapat tambahan wayuji munilfa'l. Namun membuat diriku senang alfa'l. Qalu wa man fa'l, ketika ditanya apa itu alfa'l, qala al-kalimatu thayyibah, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Dan ini yakni tafsir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan alfa'l dengan kalimat thayyibah ini tafsirun bil mithal. Menafsirkan dengan contohnya, contoh al-fa'l itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Ketika mendengar ucapan-ucapan baik yang menyemangati, seorang akan berhusnubon, akan muncul semangatnya. Maka yang seperti ini tidak termasuk dari at-tiyarah. Sehingga al-fa'l pada hakikatnya ini adalah perkara-perkara yang menumbuhkan rasa husnubon seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul semangat, muncul rasa optimis darinya. Kamu jalan ketika mau berangkat kerja, kemudian melihat langit cerah, udara segar. Maka minat tabiat, termasuk tabiat manusia ketika melihat hal yang seperti ini jadi semangat. Dia jadi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bagus. Ini pertanda bagus. Maka yang seperti ini bukan termasuk dari tabayyur yang dilarang. Bukan termasuk tabayyur yang dilarang. Disebutkan oleh para ulama karena yang namanya al-fa'l yujibu husnudzan billahi subhanahu wa ta'ala, menjadikan seorang itu husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi seorang itu bersemangat, optimis. Nah, dan hal-hal yang seperti ini tabiat. Tabiatul bashar merupakan tabiatnya manusia. Ketika mendengar ucapan-ucapan orang dengan ucapan-ucapan yang baik, misalnya pedagang mengatakan laris-laris, maksudnya semoga laris. Makanya seperti ini pada hakikatnya bukan at-tabayyun. Namun ucapan-ucapan seperti ini, laris-laris-laris, ini menjadikan seorang itu semangat dan muncul husnudzonnya. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-fa'lu al-kalimatu thayyibah. Al-fa'l adalah kalimat-kalimat yang baik. Ucapan-ucapan yang memberikan semangat muncul darinya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan at-tathayyur. Yang namanya at-tathayyur justru sebaliknya, menjadikan seorang itu tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang itu mundur, merasa takut, mau apa-apa jadi takut. Kecuali dengan tatayur terlebih dahulu. Ada burung lewat jenis tertentu, jadi khawatir ini tak jangan-jangan pertanda sial. Atau ketika masalah melihat pertanda-pertanda tertentu, kaca pecah, piring tiba-tiba pecah, ini jangan-jangan pertanda buruk. Ini tatayur. Ini tatayur menjadikan seorang itu merasa was-was terus. Berbeda hanya dengan fa'al, menjadikan seorang itu semangat, husnudzon, optimis. Nah, ini diantara perbedaan yang disebutkan oleh ahlul ilm. Perbedaan antara at-tathayyur dengan al-fa'al. Nah. Kemudian, yang berikutnya. Wa li Abi Dawud bi sanadin sahih an Uqbah bin 'Amir qala dzukira at-tathayyur عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يرفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. فبذلك لأن أبو داود في دلال سننه dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin 'Amir tidak berkata, disebutkan di hadapan Rasulullah SAW tentang masalah tatayur, maka Rasulullah SAW bersabda ahsanul fa'l, paling bagusnya adalah al-fa'l, dan telah kita jelaskan makna al-fa'l itu tadi, perkara-perkara yang menjadikan seorang itu semangat husnubam. Misalnya nuansa yang cerah, misalnya, atau ucapan-ucapan baik yang menyemangati, ini fa'al. Wala tarudu musliman, dan tatayur itu tidak akan menjadikan seorang muslim mundur. Orang yang kuat tawakalnya tidak akan mundur dengan semata-mata tatayur. Fa idza ra'a ahadukum ma yaqra, dan apabila ada salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dibenci, maka berdoalah dengan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang membawa kebaikan kecuali hanya Engkau. Wa la yad'u sayyi'ati illa anta. Begitu pula tidak ada yang menolak kejelekan kecuali Engkau. Wa la haula wa la quwwata illa bik. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan atau disebutkan di hadapan beliau tatayur, beliau menyebutkan ahsanul fa'l. Naam, ahsanul fa'l. Dan telah kita jelaskan makna al-fa'l. Begitu pula perbedaan antara al-fa'lu dengan tatayur. Di mana al-fa'lu menjadikan seorang itu optimis, semangat, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-fa'l min tabi'at al-bashar. Dan yang namanya fa'l itu termasuk tabiatnya manusia. Ketika melihat sesuatu yang menyemangati, dia menjadi ikut semangat. Tapi tatayur tidak seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa la tarudu musliman. Dan tatayur tidak akan menjadikan seorang muslim mundur. Menunjukkan bahasanya seorang yang tiba-tiba tidak melakukan, tidak jadi melakukan sesuatu, disebabkan karena melihat keyakinan-keyakinan tertentu, hal-hal yang dia lihat ini pertanda buruk, jangan-jangan ini menunjukkan keislamannya kurang atau keimanannya lemah. Karena Rasul bersabda, la taruddu musliman. Seorang muslim sejati, mukmin sejati, yakni yang kuat tawakalnya kepada Allah, ketika melihat hal-hal yang seperti itu tidak mundur. Bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bimbingan, memberikan irsyad ketika seorang itu melihat hal-hal yang dia benci, dia khawatirkan. Dan ini pada hakikatnya ketika seorang melihat hal-hal yang buruk, terkadang muncul, wah ini jangan-jangan pertanda buruk, terkadang muncul. Maka Rasulullah SAW membimbingkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana doa ini menunjukkan tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan ucapan tawakal kepada Allah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang membawa kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada yang dapat menolak kejelekan-kejelekan kecuali Engkau. Artinya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata pertanda-pertanda seperti ini. Pertanda-pertanda seperti ini tidak ada hakikatnya. Al khair wa syarr fi yadillah. Kebaikan, keburukan, semua di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dalam hati ini syahid yang diinginkan oleh al-musallif rahimahullah ta'ala adalah hadis ini memberikan bimbingan kepada orang yang muncul padanya bisikan-bisikan keyakinan tatayur. Maka hal itu ditolak, hal itu ditepis dengan doa kepada Allah dan tawakal. Di antara bimbingannya adalah doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah wa 'an ibn mas'ud marfu'an at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qawli ibn mas'ud. Dan dari Ibn Mas'ud diriwayatkan secara marfu'. At-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu adalah kesyirikan. Kemudian, wa ma minna illa, dan tidak ada satu pun dari kita kecuali pernah terjatuh dalam hal tersebut. Yakni muncul besitan-besitan seperti itu. Walakinallahu yudhibuhu bitawakkul. Namun Allah Subhanahu wa taala menghilangkan besitan-besitan itu tadi dengan tawakal. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Namun Imam Tirmidzi menjadikan bagian akhirnya, yaitu ucapan wa ma minna illa walakinallahu yudhibuhu bitawakkul, ini dari ucapan Ibnu Mas'ud. Maka di dalam hadis ini secara sorahan Rasulullah SAW menjelaskan hukum dari keyakinan tatayur, bahasanya tatayur syirik. Bisa sampai pada batasan syirkun asghar dari hukum asal, dan bahkan bisa pada batasan syirkun akbar yang mulakan seorang dari al-millah. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, afan, Ibnu Mas'ud menambahkan, wa ma minna illa, dan tidak ada satu pun dari kita kecuali pernah muncul besitan-besitan seperti itu. Ada hal yang dia benci tiba-tiba muncul, jangan-jangan ini pertanda buruk. Maka orang sering atau terkadang muncul besitan-besitan seperti ini. Namun kata Ibnu Mas'ud, walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Namun Allah menghilangkan besitan tersebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syahid dari hadis ini adalah Rasulullah SAW menyebutkan at-tadayyur adalah syirik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa ma baqiya fi hadzal bab, insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Bismillah wa nakta fi hadzal bab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina.